haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Yang kalau kita terjemahkan tiada daya dan upaya. Haul sama quwah itu artinya sama ya, tiada daya dan upaya illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam berbagai hadis, di situ disebutkan keutamaan orang yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu mi'raj, Rasulullah SAW dapat pesan khusus dari kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, agar kita umat Islam memperbanyak nanam di surga, banyak nanam pohon di surga. Saat itu Rasulullah SAW nanya, lah terus tanamannya apa gitu, pohon di surganya itu apa, pohon-pohonnya apa, tanamannya apa? Maka dijawab ghirasuha, tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah kesempatan yang lain, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika jalan bersama sahabat, Rasul kemudian beritahukan kepada salah seorang sahabat, maukah kamu kuberitahu, perbanyaklah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ia adalah kanzun min kunuzil jannah, salah satu gudang-gudang kekayaannya surga, perbendaharaannya surga, ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau kita lihat pula, ketika ada orang yang punya kebun, yang satu kebunnya terbakar, yang satu kebunnya selamat, itu yang kebunnya selamat berkah setiap kali masuk kebunnya mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Kemudian juga kita lihat kalau kita mau keluar dari rumah, di situ doa yang kita baca juga bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada apa dengan la haula wala quwata illa billah? Saya cuma akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la haula wala quwata illa billah dawa'un min tis'ah wa tis'ina da' aisaruha alham. Kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan obat untuk 99 macam penyakit, wa aisaruha alham, dan penyakit yang paling ringan, penyakit yang paling enteng yang bisa disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah penyakit alham. Ham itu bahasa Indonesianya suntuk, bahasa Jawanya sumpek. Ya, suntuk alias sumpek. Saya mau nanya, sumpek, suntuk itu penyakit ringan atau berat? Hah? Punya istri cantik tapi sumpekan, enak atau enggak enak? Enggak enak. Ya, punya suami tampan tapi sumpekan, enak atau enggak enak? Enggak enak. Punya harta berlimpah tapi suntuk, sumpek, jadinya enak atau enggak enak? Enggak enak. Dikasih makan macam-macam tapi dia sumpek, enak atau enggak enak? Enggak enak. Jadi sumpek, suntuk ini sesuatu yang kalau seorang hamba itu menderita penyakit namanya sumpek, hidupnya jadi enggak enak. Nah, sumpek itu ada dua jenis. Ada sumpek yang memang karena memikirkan sesuatu. Ya, karena memikirkan sesuatu. Ada yang sumpek memang enggak ada apa-apa jadi sumpek. Ya, kalau sumpek mikir utang wajar, mikir utang sumpek gitu kan. Atau mikir misalnya calon istri mau direbut orang sumpek, lah itu wajar. Itu wajar. Atau misalnya apa namanya, mikir kira-kira saya lulus atau tidak lulus ujian, sumpek, itu wajar ya kan, ada sebabnya. Sebabnya kenapa dia sumpek. Nah, sumpek karena mikirkan suatu itu juga ada dua. Sumpek karena mikirkan dunia dan sumpek karena mikirkan akhirat. Kalau sumpek karena mikirkan dunia, tentunya dia tidak mulia. Tapi kalau sumpek suntuk karena mikirkan akhirat, itu suatu yang sangat mulia. Kemudian ada sumpek atau suntuk yang enggak ada sebabnya. Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak mikir utang, enggak mikir apa-apa, kok tiba-tiba sumpek. Tiba-tiba suntuk. Itu pun juga karena beberapa sebab. Di antaranya karena teringat peristiwa-peristiwa yang enggak enak. Sebetulnya udah lewat. Ya, sudah lewat, sudah selesai masalahnya. Tapi kalau ingat jadi suntuk. Di antaranya mungkin mencium aroma sesuatu. Kadang kita itu mencium aroma sesuatu, aroma itu mengingatkan kita pada masa lampau, di masa itu saat aroma itu tercium sedang terjadi peristiwa yang enggak enak. Ya, misal ada orang naudzubillah min dzalik ya, ketabrak mobil. Bundung jatuh. Badannya selamat tapi kakinya remuk. Terus ketika terjadi kecelakaan itu ada aroma yang menyengat di sekitarnya yang terekam di memori otak. Setelah 20 tahun dia jalan kemudian aroma itu tercium, langsung dia kenangannya ingat pada kecelakaan mobil sehingga hatinya tiba-tiba jadi enggak enak. Ada lagi aroma yang kalau dicium mengingatkan pada yang menyenangkan. Begitu langsung hatinya jadilah lapang, enak. Nah, bang, orang itu sumpek urusan dunia karena sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Sebabnya tidak jelas, sebetulnya enggak ada apa-apa kok jadi sumpek. Di antaranya karena terkenang hal-hal yang enggak enak. Yang kedua, karena lihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Buat orang yang taat, sesuatu yang bisa membuat sumpek di antaranya melihat ahli maksiat. Melihat orang yang suka maksiat itu langsung hatinya jadi sumpek. Jangan kita ngomong, "Wah, lihat dia ora." Wong-wong saleh kira nyawang awake dhewe sumpek. Orang-orang saleh itu kalau lihat diri kita ini suntuk mereka. Kenapa? Ya karena kita hidupnya masih nyampur aduk taat dan maksiat. Makanya diajarkan oleh para aulia wassolihin, kalau kita bertamu ke rumahnya orang soleh, di situ disuruh wudu. Kenapa? Wudu itu bisa menjadi benteng. Ya, bisa menjadi benteng sehingga aroma kemaksiatan kita tidak tercium oleh orang soleh tersebut. Sebagaimana orang yang tidak mandi 3 hari, aromanya itu ya badek, enggak enak, ganggu sekitarnya. Orang yang maksiat dan dia belum bertobat, aromanya itu lebih busuk daripada aroma orang yang tidak mandi mungkin 100 hari. Nah, ini bisa menyebabkan sumpek. Lihat orang yang maksiat atau lihat majelis-majelis yang enggak benar. Jadi sumpek. Nah, untuk sumpek ini obatnya itu enggak gampang sebetulnya. Tapi Rasul ngasih obatnya gampang. Orang bingung pergi ke pantai, mau hilangkan sumpek, tambah sumpek. Pergi ke gunung, mau hilangkan sumpek, tambah sumpek. Nonton bioskop, mau hilangkan sumpek, tambah sumpek. Mungkin sumpeknya cuma pergi sebentar, terus kembali lebih parah lagi. Nabi SAW ngasih satu resep. Saya kasih satu doa, zikir, kalau dibaca 99 penyakit akan sirna. Dan yang paling ringan adalah penyakit sumpek, penyakit suntuk. Pertanyaannya, bagaimana kalimat ini bisa menghilangkan penyakit suntuk? Bagaimana kalimat ini bisa menghilangkan penyakit suntuk? Coba dipelajari maknanya. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini mengajarkan kepada pembacanya untuk sadar dia itu tidak punya apa-apa. Untuk sadar dia itu tidak bisa apa-apa. Untuk sadar dia itu punya Allah yang maha bisa. Dia punya Allah yang maha mampu. Dia punya Allah yang maha kuasa. Dia punya Allah yang maha kaya. Dia punya Allah yang maha pandai. Dia punya Allah yang maha segala-galanya. Jadi ketika seorang hamba sadar, saya enggak bisa. Contoh, saya enggak bisa nyopir misalnya. Alhamdulillah bisa nih ya. Tapi misalnya saya sadar gak bisa nyopir. Tapi kalau saya punya teman Pak Siswanto, dia jago. Saya paling ngomong, udah nanti biar Pak Sis yang nyopir. Saya gak punya uang, tapi saya punya teman sahabat karib yang dia itu kaya raya dan orangnya sangat dermawan. Saya sadar saya enggak punya uang, tapi saya sandarkan saya punya teman yang dia kaya raya dan orangnya dermawan. Hati pun merasanya nyaman. Kan seperti itu. Oh, saya kok lemes. Saya enggak bisa apa bersih-bersih rumah. Sadar punya seorang pembantu yang dia itu gesitnya luar biasa, maka timbul rasanya nyaman, tenang. Padahal semua tadi itu yang namanya Pak Siswanto, namanya teman yang kaya raya dan lain sebagainya, sebetulnya ya sama-sama tidak punya apa-apa. Lah, ada baru mau nyupir misalnya tiba-tiba masuk angin, kan enggak bisa nyupir. Ya kan? Yang kaya misalnya kok tiba-tiba dia jadi pelit, yang enggak bisa dapat duitnya kita. Kan kita enggak ngerti. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya asri, itu yang punya Allah. Manusia enggak punya. Kekayaan yaitu miliknya Allah. Ilmu miliknya Allah. Kekuatan miliknya Allah. Manusia cuma dititipi. Dan dititipinya kalau ilmu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian dititipi ilmu, kasih ilmu cuma dikit. Ilmu yang paling penting aja dikasih cuma sedikit. Jangan dikira dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya ini cuma titik. Dikitnya luar biasa. Nah, kalau udah sadar yang punya semuanya Allah, yang kuat Allah, yang hebat Allah, kita enggak punya apa-apa, maka setiap kali melangkah justru semakin kuat. Kenapa? Gusti, ya Rabbi, saya enggak punya apa-apa, tapi saya punya Engkau. Dan kalau sudah bersama dengan dirimu ya Allah, bersandar dengan dirimu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kalau sudah bersandar kepada kekuatanmu ya Allah, semuanya pasti bisa dengan izinmu, dengan kekuatanmu. Makanya orang yang punya keyakinan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, hatinya itu kokoh luar biasa. Hatinya kuat. Hatinya tidak ada rasa takut, hatinya tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Allah Maha Kuat, saya bersama Allah. Allah Maha Hebat, saya bersama Allah. Saya enggak punya apa-apa, tapi saya punya Allah. Saya masih ingat ucapan almarhum Habib Anis ketika saya duduk berdua dengan beliau di halaman majelis taklimnya di antara rumah dan masjid. Di situ ada pohon belimbing, duduk di bawah pohon belimbing di kursi. Satu, beliau sedang membangun masjid Riyadh dengan sekian lantainya. Beliau ngomong sama saya, la akhaf ya Novel. Novel, saya enggak khawatir ngurusi bangunan ini. Karena saya punya Allah. Karena saya punya Allah. Kesadaran punya Allah ini sedikit orang yang merasakan. Sedikit. Orang itu kebanyakan merasa saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya duit, saya punya tenaga. Saya punya akal, saya punya, Allahnya hilang. Sehingga ketika apa yang dia merasa dia punya, diambil sama Allah, lewong nih orang, udah hancur, bingung dia. Dia merasa punya harta, hartanya diambil, stres. Tapi kalau orang yang dia punya Allah, harta diambil gak bingung dia. Masih ingat cerita seorang istri yang solihah, suaminya pamit pergi keluar kota atau keluar negeri, tetangganya kemudian manas-manasi, kamu tuh kok suami mau pergi jauh dibiarkan, terus nanti yang jaga kamu siapa, yang ngasih uang kamu siapa, yang nafkahi kamu siapa, nih suamimu kan belum tentu kembali bawa uang nanti ini. Kebetulan suaminya namanya Abdul Razak, hambanya Allah yang Maha memberi rezeki. Maka sang wanita solihah ini berkata, Zahaba Abdul Razak, War Razak Baqi. Hambanya yang Maha memberi rezeki memang pergi, sedangkan Allah yang Maha memberikan rezeki selalu ada. Jadi saya enggak bingung, karena dia merasa saya punya Allah. Nah, Rasul mengajarkan kita akthir, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan lisannya, sesuatu yang berasal dari lisan ini kalau terus menerus diucapkan, dihayati sedikit demi sedikit, lama-lama masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk dalam hati menjadi keyakinan dan kesadaran. Sehingga setiap kali dia bergerak tidak ada kesombongan apapun. Punya rumah mewah, bukan punya saya. Ini punyanya Allah. Punya ilmu yang banyak, ilmu juga yang ngasih Allah, bukan punya saya. Sehingga penyakit sumpek itu tidak ada. Kenapa? Sumpek tadi karena memikirkan sesuatu yang enggak enak, gitu kan? Misal mau bayar utang enggak punya duit, sumpek gitu. Tapi begitulah haula wala quwata illa billah, semangat dia. Allah bisa ngasih saya rezeki untuk melunaskan hutang. Allah bisa menjadikan orang yang saya berhutang kepadanya lunak hatinya, kemudian mengikhlaskan hutangnya. Allah bisa membuat orang yang memberi hutang saya itu lunak hatinya, kemudian memberi penundaan waktu pembayaran, dan seterusnya, optimis, yakin urusannya diselesaikan Allah, soalnya saya enggak bisa, tapi Allah bisa. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dia lihat hal yang enggak enak di depan matanya. Ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berbuat buruk. Dia mengatakan, saya tidak bisa merubah mereka. Saya tidak bisa merahasiakan mereka. Tapi Allah bisa merubah mereka. Caranya bagaimana? Terserah Allah. Mungkin Allah kirimkan orang lain yang ngurusi. Kalau saya enggak mampu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga timbul ketenangan. Tenang, sumpeknya hilang. Nah ini kan obat yang luar biasa. Cuman sayangnya, kita ini umat Islam dikasih yang begini-begini, ya ora gagas. Ya kan, gak gagas, gak mikir. Sampai Nabi Ibrahim AS pesan wanti-wanti, loh. Wanti-wantinya di alam malakut sana. Loh. Dari langit yang ketujuh, loh, Nabi Ibrahim itu wasiat, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak nanam di surga, karena surga ini tanahnya subur. Lalu terus tanamannya apa? Ucapan la haula wala quwata illa billah. Sampai diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita disuruh mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang udah rajin mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, terus mengucapkan seperti itu, dia itu dalam kehidupannya tidak ada yang susah. Jadi ketika ditanya, yai, apa yang paling berat dalam hidup Anda? Orang-orang, kabendeng. Loh, ya kan jenengan ngadepi macam-macam A, B, C itu kan semua kan berat. Oh, rabot. Lah ngapa? Sing mikul dua aku. Kok yang mikul bukan jenengan gimana? La haula wala quwata illa billah. Aku ora iso mikul, sing mikul ya Gusti. Lihat. Semua yang nanggung adalah Allah, yang urus adalah Allah. Bapak ngalami masalah apa? Tidak ada masalah. Ganjalan-ganjalan dalam dakwah? Oh, enggak ada ganjalan. Padahal itu ganjalannya luar biasa. Dia lihat tidak ada ganjalan sama sekali. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Ya tak kurang dia apa-apa. Raiso apa-apa. Jadi semuanya enteng. Orang lain lihatnya bingung. Ini orang kok bisa begini ya? Kok bisa hidupnya tanpa beban? Kok bisa hidupnya itu apa seperti orang mati rasa, orang kroso apa-apa. Bukan orang kroso, tapi memang dia sudah menjadikan hatinya itu menyadari yang bisa cuman Allah. Ya, yang bisa cuman Allah. Nah, apakah kita mampu seperti itu? Mampu insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita semua setiap saat untuk terikat dalam doa. Mau masuk kamar mandi, suruh doa. Keluar kamar mandi, suruh doa. Mau tidur, suruh doa. Bangun tidur, suruh doa. Mau keluar rumah, suruh doa. Masuk rumah, suruh doa. Naik kendaraan, suruh doa. Udah diem di kendaraan, suruh doa. Masuk pasar, suruh doa. Masuk masjid, suruh doa. Apapun aktivitas kita, sampai mau berhubungan intim dengan pasangan hidup, suruh doa. Itu diajarkan hati kita selalu terikat sama Allah. Gitu. Kamu gak bisa, yang bisa Allah, maka teruslah minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita bisa menerapkan ini, hidup tuh gak ada yang berat. Hidup itu jadi berat karena kita mikir. Karena kita menganggap kita yang harus berbuat, kita yang harus berusaha. Padahal semua urusan duniawi, Allah sudah yang menanggungnya, Allah sudah yang ngurusnya. Tinggal kita jalan saja, gak usah kakean rumongso. Makanya orang Jawa berkata, ojo rumongso, biso rumongso. bisa rumangsa itu inti dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Sekarang saya mau nanya. Mas Ucup, ada besi 100 batang. Jenengan kuat ngangkat enggak? Enggak kuat. Geret 100 batang? Enggak kuat. Caranya bagaimana biar jenengan bisa ngangkat, bisa geret? Hah? Ngajak teman. Ya, kalau temannya satu kira-kira kuat enggak? Enggak kuat. Anggap ngajak teman 100. Kuat enggak? Rodo abot kan ya, rodo abot. Tapi sekarang kalau itu pakai traktor, ditarik sama traktor, dinaikkan di atas truk, kemudian apa namanya, ditarik sama truk, dinaikkan truk. Kira-kira ringan atau berat? Ringan. Truknya kabut enggak? Enggak. Supirnya kabut enggak? Enggak. Kenapa? Supirnya tinggal ngapain? Tinggal klik starter, greng jalan, masuk satu gigi, pencet, apa injak gas, kemudian pindah masuk dua, pindah masuk tiga, tinggal nyopir. Yang kerja siapa? Mesin. Yang mikul beban siapa? Truk. Gitu kan? Sopirnya capek enggak? Enggak. Keberatan enggak? Enggak. Kenapa? Dia bersandar pada kekuatan truk. Bersandar pada kekuatan mesin. Lah kalau yang namanya manusia ngangkat beban berat bersandar pada kekuatan mesin truk saja enggak kroso apa-apa, nah kenapa kok hidup enggak mau meminta Allah yang mikul? Wis dikandani la haula wala quwata illa billah, kok ngeyel? Sudah dikasih tahu yang bisa cuma Allah, yang mampu cuma Allah, kok kowe iki rumangsa iso terus? Yo rasakno. Rasakno. Kamu merasa bisa terus ya silakan kamu rasakan. Bisa mencari duit yo keselor kosong golek duit. Saya enggak pernah nyuruh kamu cari duit. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Udah itu perintahnya Allah, kamu enggak usah ngurusin dunia, salat, zikir, golek ilmu, kabeh wis tak tanggung. Lah kowe rumangsa iso, rumangsa pinter, yo mumet to. Silakan kamu pusing. Lah kalau kita mau bersandar sama Allah enak. Makanya orang-orang soleh itu mereka enggak pernah capek urusan dunia itu enggak. Kalau capek itu capeknya gaya tok. Kok muka kayak koyo ini ora tau rumangsa kesel ngono kok yo aneh kok gitu kan. Jadi gaya, saya capek gitu. Gaya aja nih. Sebetulnya enggak ada perasaan capek urusan dunia. Kenapa? Karena mereka sadar mereka itu semua dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat salat sunah dilakoni yenteng. Dan enggak pernah merasa saya salat. Enggak. Udu aku sing salat. Sing salat ki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang memberi saya kekuatan untuk sholat. Allah yang beri saya hidayah untuk sholat. Allah yang beri saya taufik untuk sholat. Allah yang beri saya air untuk wudhu. Allah yang beri saya pakaian untuk nutup aurat. Allah yang beri saya ilmu mengerti rukun syarat sahnya sholat. Allah yang beri saya tempat untuk sholat. Semua yang ngasih adalah Allah. Yang disembah Allah, yang ngasih Allah, yang gerakkan adalah Allah. Jane aku ki yora ngopo-ngopo. Saya kasih contoh sederhana. Ada seorang anak gadis menikah, punya kamar yang mewah, ya, pesta yang luar biasa. Orang-orang ngomong, wah kamu hebat ya, luar biasa punya kamar yang hebat, pernikahan yang luar biasa. Gadis tadi jawab, saya gak ngapa-ngapa, saya juga gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa. Ini semua bapakku. Aku ora roh apa-apa. Orang diundang yang undang ya bapak. Pesanan makanan yang mesen juga bapak. Pakaian yang nyiapkan juga bapak. Kamar yang nyepakkan juga bapak. Saya cuma suruh duduk, ya yes, aku manut ya dadine ya penak kaya ngene. Lah kita sama Allah disuruh manut nurut saja kok angele rairan. Nuruto manut tak pernah iki. Dipernahkan tinggal apa? Ngucap sadar yakin la haula wala quwata illa billah. Nah, pemahaman seperti ini itu dulu yang ditekankan oleh para awliya usholihin dalam hati murid-muridnya. Makanya mereka suka ngajak zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dijadikan wiritan sampai merasuk ke dalam hati. Ya memang asalnya diucapkan lisan dulu. Diucapkan lisan. ucapan lisan ini nanti akan apa namanya masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk dalam hati, maka akan muncul dalam perilaku. Akan muncul dalam perilaku. Makanya seorang hamba itu tidak pernah mengatakan tidak bisa. Bisa, insya Allah. Kamu bisa? Bisa, insya Allah. Kamu bisa begini? Bisa, insya Allah. Dia tidak pernah mengatakan tidak bisa. Kenapa? Oh, dia sudah sadar dirinya enggak bisa, yang bisa itu Allah. Maka dia mengatakan selalu bisa, insya Allah. Karena dia sandarkan semuanya pada Allah. Kalau dia mengatakan ora iso, berarti nyepeleke sing gawe urip. Enggak bisa. Saya enggak bisa. Berarti dia memandang remeh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering terjadi pada orang-orang yang bekerja, cari duit. Mas, kenapa kamu pusing? Saya tidak bisa bayar hutang. Loh, kenapa kamu tidak bisa bayar hutang? Toko saya tutup. Saya bangkrut. Oh begitu, terus jenengan sekarang gimana? Pusing saya. Ini termasuk orang yang sudah apa ya menyekutukan Allah tapi nggak sadar. Kenapa dikatakan menyekutukan Allah nggak sadar? Dia menganggap yang ngasih rezeki adalah tokonya. Dia anggap yang bisa membayarkan hutang adalah usaha dan uangnya. Padahal yang bisa membayarkan hutang adalah Allah. Yang masih rezeki adalah Allah. Lain dengan mukmin, tokonya tutup, kerjaannya bangkrut, gak bingung dia. Kalau ini tutup, ya Allah, Engkau Maha memberi saya rezeki dari manapun. Gak dari toko, dari sawah, gak dari sawah, dari mana, yang tahu hanya kamu, ya Allah, aku orang mudeng. Saya pasrah kepada Engkau, ya Allah, la haula wala quwata illa bika ya Rabb, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga dia tenang hadapi masalah. Ada masalah apapun itu tenang. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi secupli atau sepenggal apa namanya? Episode tentang la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sudah kurang lebih 35 menit Mas Seto ya. 30 menit ya, kurang lebih 30 menit kita ngobrol-ngobrol tentang la haula wala quwata illa billah. Lebih lanjutnya nanti baca bukunya, secangkir kopi hikmah, iklan ini, la haula wala quwata illa billah. Kira-kira bahasan gini menarik atau enggak menarik? Menarik ya, ini rangkuman dari apa yang pernah saya dapat, apa yang pernah saya dengar. Itu kalau kita tulis, kemudian kita baca sama istri, dibaca sama suami, baca sama anak, tidak ada penggalan-penggalan kisah, akan jadi teman ngopi yang enak. Ya, kalau enggak ngopi ngeteh gitu ya. Ya, gak ngopi juga ngeteh, gak ngeteh yo banyu ya gak apa-apa, minum air itu pokoknya sambil santai itu kan cuman istilah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والله أعلم.